بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, masih dalam pembahasan anwaul ibadah, macam-macam ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jenis ibadah yang pertama, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sebesar-besarnya ibadah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat ke-60. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selainnya. Itulah salah satu bentuk kesyirikan. Kita masuk yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah al-khauf, takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, tidak boleh kita persembahkan ibadah yang agung ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan, rasa takut itu ada beberapa macam, beberapa bentuknya. Yang pertama disebut khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi di dalam dada. Yaitu takut kepada sesuatu yang tidak terlihat, yang kita yakin dia maha kuat dan dia maha mampu untuk menimpakan kemudaratan kepada kita. Maka takut seperti ini adalah takut yang sifatnya ibadah. Tidak boleh kita takut seperti ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang takut kepada selain Allah dengan bentuk seperti ini, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Seperti takut kepada para wali yang sudah wafat, takut kepada satu makhluk yang diyakini bisa menimpakan mudarat, padahal hanya Allah yang mampu menimpakan kemudaratan tersebut. Contohnya, takut kepada para jin. Takut para jin ini ada dua bentuk. Yang pertama, takut yang sifatnya ibadah, yaitu takut kepada mereka dengan keyakinan mereka bisa menimpakan satu kemudaratan, padahal hanya Allah yang bisa menimpakan kemudaratan seperti itu. Contohnya apa? Takut kalau para jin yang menghuni tempat tersebut bisa menimpakan tsunami. Siapa yang bisa menimpakan tsunami? Hanya Allah. Kalau dia takut kepada makhluk, kepada para jin, dengan keyakinan mereka bisa menimpakan tsunami, ya, para jin yang mendiami lautan tertentu misalkan, maka itu adalah kesyirikan. Atau jin yang mendiami di gunung tertentu, dia yakin bisa meletuskan gunung tersebut, maka takut dengan keyakinan seperti ini adalah syirik. Karena hanya Allah yang bisa meletuskan gunung itu. Ya. Bahkan dia yakin di gunung itu, di laut tertentu ada penguasanya, itu saja sudah syirik. Kalau dia takut kepada mereka, maka itu juga kesyirikan dalam bentuk yang lain. Iya. Ada sebuah kisah disebutkan Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah beliau tentang seorang penuntut ilmu bersama supir taksi. Mereka melewati kuburan Badawi. Badawi itu kalau di Indonesia seperti kuburan Wali Songo. Tapi Badawi ini lebih dahsyat lagi. Banyak sekali yang datang berkunjung ke kuburannya di Mesir. Mereka datang di kuburannya untuk mencari berkah, untuk berdoa kepadanya. Ini juga syirik. Maka anak muda ini, penuntut ilmu, menaiki sebuah taksi, lewat di situ. Ketika lewat di situ, di pinggir jalan ada, pas di depan kuburnya Badawi, ada anak kecil minta-minta. Akhirnya penuntut ilmu itu minta supirnya untuk berhenti sejenak, dia mau ngasih sedekah. Setelah dikasih, anak kecil ini bilang, "Demi Badawi, kamu harus tambah." Dia bersumpah, "Demi Badawi, kamu harus tambah." Maka anak muda ini, dia mengatakan kepadanya, "Mana yang saya berikan tadi? Dikembalikan lagi." Dia pikir mau ditambah lagi. Dia bilang, "Karena kamu sudah bersumpah dengan nama selain Allah, saya enggak jadi sedekah." Ya. Akhirnya enggak jadilah sedekah, karena dia sudah melakukan syirik sebagai pelajaran kepadanya. Maka mereka pergi, meninggalkan kompleks pekuburan itu. Nah, dalam perjalanan, supirnya sangat ketakutan. Ketakutan dia. Dia bertanya, "Kenapa kamu takut?" "Karena kamu sudah menghina Badawi. Harusnya kamu tambahin, bukannya malah enggak jadi sedekah. Ketakutan dia selama perjalanan. Badawi bisa marah. Nah, jemaah sekalian, ini contoh. Rasa takut yang syirik. Badawi bisa marah, bahaya kita. Kita bisa ditimpakan azab, ditimpakan musibah. Ternyata perjalanan sekian jauh sampai di tempat tujuan tidak terjadi apa-apa. Ya. Badawi enggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata penuntut ilmu ini, mana? Katanya Badawi marah. Ya. Apa kata supirnya? Badawi sebenarnya dia pemaaf. Ya. Jadi walaupun dia marah, dia maafkan kita. Subhanallah. Ini rasa takut, contoh rasa takut yang syirik. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Yaitu takut dari sebab-sebab yang zahir, yang jelas, nampak. Contohnya, manusia takut kepada api. Ya, enggak ada yang berani api ya. Manusia takut kepada api atau takut kepada binatang buas. Demikian pula, takut kepada para jin dalam batas kemampuan mereka bisa menimpakan mudarat. Contohnya apa? Jin bisa menjadikan manusia itu seperti orang gila, kesurupan. Iya. Kalau takutnya seperti ini, itu tidak syirik. Tapi kalau dia takut jinnya bisa menimpakan tsunami atau meletuskan gunung, maka itu sampai pada tingkatan kesyirikan. Ya, intinya meyakini makhluk, takut kepadanya karena dia bisa menimpakan sesuatu padahal hanya Allah yang mampu untuk menimpakannya, itu adalah kesyirikan. Iya. Dan di sini Syekh menyebutkan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian, Allah mengatakan, "Jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku." Menunjukkan kepada kita, takut itu adalah ibadah. Karena Allah memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Bahkan Allah tegaskan lagi, in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman. Ya. Tetapi, jemaah sekalian, takut yang sifatnya tabiat itu bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika dia menghalangi seseorang untuk melakukan yang wajib atau menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram. Ya. Kalau mengantarkan dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka takut yang sifatnya tabiat itu menjadi haram. Ya. Misalkan takut kepada makhluk, takut kepada seseorang, sehingga lisannya menjadi bisu untuk menyampaikan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyakula fil haq idha alimahu. Janganlah seseorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada manusia, rasa takut kepada manusia untuk menyampaikan yang hak apabila dia mengetahuinya. Demi mencari keridhaan manusia, dia membuat Allah murka. Bahkan hanya sekedar takut dibicarakan orang, ya, takut nanti tetangga ngomong apa. Kalau saya rubah penampilan, saya ikut sunnah, tetangga saya nanti bilang apa? Rekan-rekan kerja saya nanti ngomong apa? Takut, hanya sekedar takut diomongi jelek. Ya. Kalau dia kemudian sampai melakukan kekufuran karena takut kepada manusia, maka itu juga kekufuran. Ya. Seperti orang melakukan kesyirikan yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka, lalu dia ikut-ikutan karena takut dicela oleh mereka, maka itu juga kesyirikan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man arda an-nasa bi sukhtillah wakkalahu Allahu ila an-nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah jadikan dia bergantung kepada manusia. Ya. Dan ini subhanallah banyak terjadi seperti ini. Takut mengamalkan yang wajib, takut meninggalkan yang haram, belum juga takut dibunuh, cuman takut dibicarakan jelek, takut digibahi, takut dicemooh. Subhanallah. Ya. Dan jemaah sekalian, orang yang melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, demikian pula melakukan kekufuran karena takut kepada manusia, itu bukan uzur. Beda dengan terpaksa. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Dipaksa itu artinya betul-betul dipaksa. Dipaksa dengan pedang misalkan atau dengan senjata. Kalau kita enggak melakukannya, nanti kita disakiti. Dan kita enggak bisa melawan, kita enggak bisa lari. Maka ini lain ceritanya. Iya. Kalau terpaksa, boleh. Asal betul-betul terpaksa. Kita enggak bisa melawan, kita enggak bisa lari. Dan perkiraan kuat, kalau kita enggak melakukan apa yang dipaksakan, kita akan disakiti. Bahkan mungkin dibunuh. Ini namanya terpaksa. Kalau terpaksa, kekafiran sekalipun, itu boleh seseorang melakukannya. Tapi hatinya mengingkari. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, namun hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi hatinya masih beriman. Hanya lisannya saja atau zahirnya saja melakukan kekafiran. Jadi ini lain. Terpaksa dan takut itu dua hal yang berbeda. Orang yang takut, ya enggak dipaksa. Hanya takut, khawatir. Kalau kemudian dia melakukan yang haram karena takut kepada manusia, atau sebaliknya meninggalkan yang wajib, maka menjadi haram. Ya. Jadi jemaah sekalian, takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan ini adalah satu ibadah yang akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Ini jenis ibadah yang kedua. Ini termasuk ibadah hati, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ar-raja, pengharapan. Harap kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Yaitu mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan agar dianugerahkan rahmat Allah adalah ibadah yang sangat agung. Kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat, kasih sayang Allah adalah surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah menyatakan, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, wahai surga, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Maka mengharapkan rahmat Allah atau mengharapkan sesuatu yang hanya mampu diberikan oleh Allah. Ini ibadah. Maka siapa yang mengharapkan dari selain Allah sesuatu yang hanya mampu diberikan oleh Allah, itu adalah syirik. Sama dengan poin sebelumnya, takut dari sesuatu yang hanya mampu ditimpakan oleh Allah, itu adalah syirik. Demikian pula di sini, mengharapkan sesuatu dari selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja mampu memberikannya kepada kita, itu adalah syirik. Contohnya mengharapkan selamat dari api neraka, mengharapkan masuk surga, mengharapkan hidayah, mengharapkan supaya dikaruniakan seorang anak. Ini semuanya hanya Allah yang mampu melakukannya. Kalau kita harapkan dari selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Iya. Kemudian di sini, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah dalil. Wa dalilur raja qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan mengharap Allah, mengharap kepada Allah adalah ibadah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Rabbnya dengan seorang pun di dalam beribadah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Para ulama menjelaskan maksud ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Maksudnya adalah mengharap kepada Allah agar berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Karena setiap makhluk, setiap manusia akan berjumpa dengan Allah dan akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada yang menerjemahkan. Hanya saja ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, ada pula yang dimurkai. Maka maksud ayat ini, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati, apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Yang pertama, falyamal amalan saliha, hendaklah dia melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh di sini? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Artinya, dia harus ikhlas membersihkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, apa yang dia harus lakukan kalau mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati? Beramal dengan memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nukhati rahimahullahu taala berkata, "Wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal." Di dalam ayat ini terdapat dua rukun amalan yang diterima, yaitu dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, inilah yang harus dia lakukan. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, demikian pula memurnikan niatnya beribadah. Kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan jemaah sekalian, Ini adalah dua macam ibadah, al-khauf war-raja, takut dan harap, yang harus senantiasa menyertai setiap amal ibadah kita. Ditambah dengan al-mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tiga pilar ibadah hati. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut kepadanya. Ini adalah tiga macam ibadah yang harus senantiasa menyertai kita. Tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah dari ibadah kita. Dan itulah rahasianya urutan surat Al-Fatihah. Dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ayat ini terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengucapkan Alhamdulillah tidak lain untuk mensyukuri nikmat. Dan Allah nikmatnya sangat banyak kepada kita. Dan Allah yang paling baik kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita cinta kepadanya. Bahkan lebih cinta kepadanya dibandingkan kepada siapapun. Karena Allah yang paling banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Yang paling baik kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah pensifatan kepada Allah dengan segenap sifat kesempurnaan. Maka kita cinta kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini jelas mengandung kewajiban bagi kita untuk mengharapkan kasih sayang Allah. Untuk mengharapkan kasih sayang Allah. Kemudian Malik Yawmiddin, peringatan kepada kita bahwa Allah dialah raja di hari pembalasan yang Maha mampu untuk membalas apa yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya. Maka di situ terkandung kewajiban takut kepada Allah. Ini rahasia urutannya. Cinta, harap, dan takut. Setelah itu, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya apa? Kami beribadah kepadamu dengan tiga sifat yang terkandung di dalam ayat sebelumnya. Dalam tiga ayat sebelumnya. Cinta, harap, dan takut kepada Allah. Makanya ulama mengatakan ini tiga pilar ibadah. Kapan kita hilang salah satunya, maka kita akan tersesat. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta saja, dia tidak ada rasa takut, kurang mengharap Allah, maka ini adalah termasuk kesesatan, penyimpangan. Ya. Ini penyimpangannya sebagian orang-orang sufiyah, tarekat, tasawuf. Mereka mengatakan, kami enggak mengharap surga, juga tidak takut neraka. Dan mereka mengira itulah keikhlasan. Padahal ikhlas itu justru mengharapkan balasan dari Allah. Ya. Bukan tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih kepada manusia, itu benar. Namun ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah. Makanya Allah telah memuji para nabi dan rasul tatkala mereka beribadah kepada Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Ya. Kalau kita hanya takut saja tanpa mengharapkan rahmat Allah atau kurang pengharapan, maka apa yang terjadi? Putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Inilah penyimpangan golongan Khawarij. Sampai pada akhirnya mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. mereka nyatakan kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mengharapkan rahmat Allah. Seakan-akan dia sudah terputus dari rahmat Allah, enggak akan mungkin diampuni. Iya. Kalau kita hanya mengharap saja, kurang rasa takut, maka seperti golongan Murji'ah, juga golongan sesat. Apa yang terjadi pada mereka? Bagi mereka, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, itu enggak akan memberikan pengaruh kepada keimanan. Dan enggak usah khawatir, tenang saja, Allah kan Maha Pemaaf. Ya. Terus saja berbuat maksiat. Enggak usah takut. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya. Akhirnya mereka terus-menerus berbuat dosa dengan berlandaskan Allah Maha Penyayang. Dia lupa Allah juga keras azabnya. Dan Allah telah ingatkan dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi dua hal ini yang harus kita ingat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun Allah juga memiliki azab yang sangat pedih. Maka kita harus hidup di antara dua sayap ini. Takut dan harap kepada Allah. Takut azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ini adalah dua ibadah yang harus senantiasa menyertai kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjauhi perbuatan dosa. Sedangkan orang yang mengharapkan rahmat Allah, maka dia akan melakukan amal soleh dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah dari rasa takut dan harap. Buah dari cinta adalah pingin dekat kepada Allah. Buah dari rasa takut menjauhi maksiat. Dan buah dari mengharap kepada Allah beramal dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benar-benar ibadah hati yang harus senantiasa menyertai setiap amal ibadah kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan mengharapkan rahmatnya. Dan jemaah sekalian, tiga ibadah ini akan semakin kokoh, semakin kuat, seiring dengan pengenalan kita kepada Allah. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Semakin seseorang mengenal Allah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakini keagungan dan kebesarannya, maka rasa cintanya kepada Allah semakin kuat. Takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah juga semakin kuat. Jadi, keimanan ini, ibadah ini, berhubungan erat dengan pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling cinta kepada Allah, adalah orang yang paling takut kepadanya, dan orang yang paling besar pengharapan kepadanya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah, sehingga beliau menjadi orang yang paling beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Iya. Dan kemarin sudah kita jelaskan, jalan untuk mengenal Allah itu ada dua. Dengan ayat-ayat Allah syar'iyah dan ayat-ayat Allah kauniyah. Iya. Jalan yang pertama, mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyah, maksudnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Terutama yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan inilah sebabnya mengapa Allah memiliki banyak nama, memiliki banyak sifat, nama-nama yang maha mulia dan sifat-sifat yang maha agung. Agar melalui nama-nama dan sifat Allah itu, kita mengenal Allah. Kemudian melalui ayat-ayat Allah kauniyah, yaitu ciptaan Allah di alam ini. Kita perhatikan, kita renungkan, betapa agung, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Baik dari segi keteraturannya, keindahannya, kebesarannya, maka tidak ada yang mungkin bisa menciptakan itu semuanya kecuali Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuat, yang Maha Berilmu, yang Maha Hikmah, dan seterusnya. Jadi makin dalam pengetahuan kita tentang Allah, maka ibadah-ibadah ini pun akan semakin baik kita amalkan. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan di sini, sampai di sini, penjelasan tentang al-khauf wal-raja secara singkat, ibadah yang sangat agung kepada Allah, takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya, takut kepada azabnya dan mengharapkan agar dimasukkan ke dalam surga. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini contoh takut yang haram, namun bisa jadi syirik. Ini contoh takut yang haram. Para pekerja yang diperintahkan oleh perusahaannya untuk mengenakan syiar-syiar kekufuran. Syiar-syiar kekufuran di musim-musim perayaan mereka, seperti di musim Natal. Pakai topi Santa, ya, pakai ciri-ciri khas mereka, maka ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang haram dan termasuk dosa yang sangat besar, karena itu mengandung syiar-syiar kekufuran. Ya, ini contoh rasa takut kepada manusia yang haram. Dia takut kehilangan pekerjaan. Ini sebenarnya hal yang sifatnya tabiat. Kita takut kehilangan pekerjaan kita. Ya, takut kepada bos nanti dipecat. Ini sifatnya tabiat. Ya. Tapi kalau kemudian karena takut kepada bos kita melakukan yang haram, contohnya melakukan syiar-syiar kekufuran seperti itu, ada juga yang terlambat sholat hanya karena pekerjaannya, ya, maka ini adalah dosa besar, perbuatan yang haram. Ya. Tapi bisa jadi syirik. Kapan menjadi syirik? Kalau dia melakukan syiar-syiar kekufuran itu atas dasar dia juga setuju dengan kekufuran itu. Ya. Dia setuju dengan mereka mengatakan ini hari lahir Tuhan. Ya, perayaan hari lahir Tuhan, Tuhan mereka, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kalau dia setuju atas perayaan tersebut, perayaan ini adalah hari lahirnya sesembahan mereka, maka itu adalah kekufuran. Maksudnya setuju terhadap penyembahan mereka sehingga merayakan hari lahirnya, maka ini adalah kekufuran. Ya. Kalau dia cuma sekedar menaati perusahaan atau menjaga perasaan orang yang merayakan, subhanallah, dia takut orang yang merayakan itu bersedih kalau enggak dikasih ucapan selamat misalkan, atau kita enggak ikut merayakan, dia enggak enak hati sama orang tersebut, tetapi bersamaan dengan itu dia membuat Allah murka kepadanya. Ya, jadi contohnya juga orang yang terlambat sholat demi pekerjaannya, demi rapatnya bersama bosnya. Ini terlambat sholat, maka ini dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia enggak sholat sama sekali, maka itu adalah kekufuran. Sebab meninggalkan solat adalah kekufuran. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Ya, jadi, semua ini sangat berbahaya. Pada asalnya itu adalah dosa besar, namun kalau sampai mengantarkan kepada kekufuran, maka itu adalah kekufuran. Ya. Jadi dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Demikian pula, kekufuran dari segi yang lain, yaitu penghalalan yang haram, dan pengharaman yang halal, demi taat kepada pemimpinnya, perusahaannya. Ini juga kekufuran dalam bentuk yang lain. Contohnya, dia pegawai minimarket, supermarket, kemudian di situ ada khamar. Ya, dia mau kerja di situ. Padahal sudah jelas-jelas menjual khamar demi untuk pekerjaannya. Maka jemaah sekalian, pada asalnya ini adalah dosa besar. Tetapi kalau dia menghalalkan khamar tersebut, maka itu adalah kekufuran. Ya. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengabarkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Salah satu bentuk kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ketika ayat ini turun, sahabat Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak beribadah kepada pendeta kami dahulu ketika beliau masih Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan, atau mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat Adi bin Hatim, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Maka itulah yang dimaksud peribadahan kepada mereka. Ya, jadi, Masya Allah, ini sangat berbahaya sekali. Walaupun asalnya dosa besar, bukan kekufuran, tapi bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesyirikan. Ya. Demikian, wallahu alam. Silakan. Kalau maksudnya karena kita enggak akan sanggup hitung, bagus. Ya. Kita enggak mungkin bisa menghitung. Sebab itu sesuatu yang gaib di sisi Allah. Seberapa besar pahala kita, itu sesuatu yang gaib di sisi Allah. Kita enggak mungkin tahu. Iya. Terlebih masing-masing orang, walaupun ibadahnya sama, pahalanya bisa beda. Kenapa? Karena keikhlasannya beda. Ittiba'nya beda. Iya. Bagaimana caranya kita menghitung? Iya. Kemudian, dari segi ibadah itu sendiri. Contohnya, pahala puasa. Allah mengatakan, sebelumnya Nabi SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam lahu. Al-hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan anak Adam itu baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Iya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Artinya apa? Dia ikhlas. Allah mengatakan, puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Nah di sini, coba kita perhatikan hadis ini. Ada amalan yang Nabi SAW mengatakan pahalanya. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita jumlahnya kecuali kita boleh menghitung. Iya kan? Kalau kita enggak boleh menghitung-hitung, Nabi enggak akan sampaikan jumlahnya. Ya, itu untuk apa? Memotivasi kita. Kita hitung, semakin banyak maka harusnya kita lebih termotivasi. Makin banyak pahalanya, kita termotivasi. Iya. Tapi ada yang enggak bisa kita hitung, yaitu puasa. Iya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu benar-benar ikhlas. Sebab orang enggak akan tahu dia berpuasa. Itu keutamaan puasa. Orang enggak akan tahu dia puasa atau tidak. Beda dengan sholat. Orang masih bisa lihat. Kalau puasa enggak mungkin. Bisa saja dia makan diam-diam. Iya. Artinya, keikhlasan itu betul-betul mempengaruhi. Ya, kita sholat. Ada dua orang yang sholat. Yang satu dapat pahala besar. Yang satu sedikit bahkan tidak sah. Kenapa? Keikhlasannya memberikan pengaruh. Ya. Nah, ini enggak mungkin kita hitung. Ya. Jadi demikian. Sangat baik kita menghitung-hitung kebaikan kita. Dalam artian untuk memotivasi. Ya. Memotivasi kita. Lihat, ini banyak kebaikannya, kita lakukan. Ini banyak kebaikannya, kita lakukan. Ya. Tapi kepastian berapa besar pahala kita di sisi Allah, kita enggak tahu. Bahkan kepastian diterima atau tidak, kita juga enggak tahu. Ya. Kenapa ini disembunyikan oleh Allah? Kita enggak bisa lihat, kecuali di akhirat. Supaya kita tidak ujub. Ya. Supaya kita tidak ujub. Jadi kalau maksud jangan hitung-hitung kebaikan, dalam artian sudah pasti diterima atau tidak, dan seberapa besar pahalanya kita di sisi Allah, maka itu benar. Ya. Itu benar. Tapi kalau maksudnya adalah jangan mengharap banyak kebaikan, maka itu salah. Ya, jadi itu ucapan yang bisa bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Ya. Dan itu ucapan yang kurang Ya, ucapan-ucapan seperti itu kurang bagus sebenarnya. Ya, bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Intinya adalah seperti yang telah kita jelaskan, ibadah itu mengharap pahala, mengharap rahmat Allah dan takut dari azab. Itu ikhlas namanya. Itu hakikat keikhlasan. Mengharap kepada Allah dan takut kepadanya, disertai dengan cinta kepadanya. Iya. Demikian wallahu alam. Lahir. Bisa. Tidaklah Allah mengabarkan kepada kita kecuali untuk peringatan kepada kita. Bagaimana mungkin tidak akan terjadi kepada kita? Iya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah kita diingatkan tentang sifat-sifat Yahudi dan Nasrani dan kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Itu karena bisa saja terjadi kepada kita. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka mau masuk dalam lubang biawak pun, kalian ikutan. Artinya hal yang sebenarnya gak masuk akal, termasuk kekufuran, kita masih lakukan. Na'udzubillah. Iya. Jadi itu maksud pengabaran tentang Yahudi dan Nasrani dan umat-umat yang lainnya yang kafir kepada Allah dalam Al-Quran, karena ada kemungkinan perbuatan mereka itu terjadi pada kita. Iya. Contohnya, seperti kaum muslimin yang taat kepada gurunya, taat kepada ustadznya, ulamanya, pimpinannya, ya, ketuanya, dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia sama seperti Yahudi dan Nasrani. Ini termasuk kategori kekufuran. Tapi harus perhatikan kalimat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Artinya, kalau dia ikut gurunya melakukan yang salah, melakukan yang salah, sekedar dia lakukan, itu adalah dosa besar. Kalau memang itu perbuatan dosa besar. Contohnya apa? Misalkan, gurunya atau pimpinannya menyuruh dia atau mengajarkan kepadanya untuk makan riba. Ini dosa besar. Iya. Padahal dia tahu itu dosa besar, itu riba. Tapi, demi taat kepada gurunya, demi taat kepada ustadznya, dia lakukan. Apa statusnya? Statusnya adalah pelaku dosa besar, bukan pelaku kekafiran. Tapi kalau kemudian dia mengatakan riba ini sudah halal, maka dia kafir. Beda ya, antara orang yang melakukan yang haram dan orang yang menghalalkan yang haram. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, contoh lain. Contohnya sekarang yang ditaati. Satu pemerintahan misalkan. Mereka mengeluarkan undang-undang khamar itu boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, kita lihat apa sebabnya mereka mengeluarkan undang-undang itu. Kalau mereka mengatakan kita hanya sekedar butuh pajak, memang ini haram, tapi mau bagaimana lagi kita butuh pajak. Makanya dosa besar. Tapi kalau mereka mengatakan khamar ini sudah halal, maka dia, mereka kafir dengan sebab itu. Bedakan ya? Iya. Ada orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar. Nah, sekarang contoh orang yang menaati. Karena ini sudah aturan pemerintah supaya kita dapat penghasilan, sudah saya beli khamar. Dia minum khamar demi taat kepada pemerintah. Iya. Tapi dia yakin khamar ini haram. Dia minum. Maka dia adalah pelaku dosa besar. Tapi kalau dia rubah keyakinannya, padahal dia sudah tahu haram, karena pemerintah sudah mengizinkan, maka ini sudah jadi halal. Maka dia kafir. Walau dia enggak minum. Iya. Walau dia tidak minum. Jadi, ini harus kita bisa bedakan. Antara dosa besar dan dosa kekafiran. Orang yang menghalalkan khamar, maksudnya meyakini khamar itu sudah halal, dia kafir walaupun dia enggak minum khamar. Walaupun dia melarang orang minum khamar. Alasannya karena kurang baik bagi kesehatan. Tapi kalau dia yakin khamar itu halal, maka dia kafir. Kalau dia minum khamar, ya, sebanyak apapun dia minum, dan dia masih yakin itu haram, maka dia adalah pelaku dosa besar, bukan pelaku kekafiran. Jadi harus dibedakan. Yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram, itu menghalalkan dengan keyakinan, dengan hati. Bukan sekedar dengan perbuatannya. Iya. Dan ini disebut dengan syirik taat. Syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Menaati pemimpin, menaati ustad, dalam menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal. Iya. Ya, perhatikan kalimat menghalalkan dan mengharamkan, bukan sekedar melakukan. Kalau orang-orang khawarij, mereka enggak bisa bedakan antara menghalalkan dan melakukan. Bagi mereka, kalau sudah melakukan, berarti sudah menghalalkan. Ya. Padahal dalam syariat itu dibedakan. Ya. Demikian wallahu alam. Intinya kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin ini haram, tapi demi ikut guru kita, kita katakan halal, nah itu yang jadi masalah. Iya. Itu yang jadi masalah. Kita sudah tahu ini salah sebenarnya. Tapi guru saya mengatakan demikian. Iya. Apalagi kalau sampai ada keyakinan, Pak Kiai enggak mungkin salah lah. Iya. Ini bahaya. Iya. Seperti orang yang sudah disampaikan kepadanya, ini ayatnya, ini hadisnya. Sudah jelas salah pendapatnya. Bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan hadis ini. Lalu dia mengatakan, guru saya mengatakan demikian. Saya ikut guru saya. Kiai saya mengatakan demikian. Ya. Padahal dia sudah tahu, itu enggak. Pendapat kiainya, pendapat gurunya tidak berdasarkan dalil. Ya. Nah, ini contoh lain. Dia sudah tahu, pendapat ustadznya tidak berdasarkan dalil. Dan dalil sudah jelas baginya, bertentangan dengan pendapat gurunya. Tapi dia lebih mementingkan gurunya. Ya. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnad wasihatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Saya heran kepada satu kaum. Mereka tahu sanad dan kesahihannya. Tapi mereka masih mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ini imam besar, yang bertentangan dengan hadis itu. Tentu Sufyan Ats-Tsauri bukan sengaja. Dia belum tahu ilmunya. Orang yang sudah tahu dia salah, enggak boleh ikut. Ya. Ada orang ketika Ibnu Abbas menyampaikan Nabi SAW bersabda, ada orang ketika itu mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan lain. Maka apa kata Ibnu Abbas? Hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, tapi kalian bantah dengan Abu Bakar mengatakan dan Umar mengatakan. Ya. Jadi, enggak patut. Kalau sudah dalil berbicara, kita masih bertahan dengan pendapat guru kita. Ya. Kecuali kalau kita yakin pendapatnya benar. Berdasarkan dalil. Ya. Maka kita pilih pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Selama dia memabukkan, itu haram. Yang menjadi patokan haram atau tidak, khamar atau tidak, itu adalah apakah memabukkan atau tidak. Ya, terserah alkoholnya berapa persen. Ya. Kalau enggak memabukkan, maka tidak haram. Kalau memabukkan, maka haram. Ya, walaupun mereka bilang enggak mengandung alkohol. Tapi kalau buktinya, ketika diminum memabukkan, maka haram. Walaupun minum sedikit, enggak sampai mabuk. Nanti banyak baru mabuk. Tetap saja yang sedikit itu haram. Ya, kata Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Ya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, itulah yang dimaksud dengan khamar. Jadi jangan berpatokan pada kata alkohol itu. Ya. Bisa saja tertulis di situ alkohol 5%, tapi kenyataannya antum minum banyak berapapun enggak mabuk. Maka itu bukan khamar. Itu bukan khamar. Ya. Enggak mengandung alkohol, tapi ternyata minum mabuk, itu khamar. Jadi patokannya adalah memabukkan atau tidak. Ya, walaupun sedikitnya tidak memabukkan, tapi banyaknya memabukkan juga haram. Ya. Demikian, wallahu alam. Alhamdulillah sudah pas 1 jam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.